Lagu terakhir untuk Anda semuanya, Goyang Duma. Ayo semuanya tangannya diangkat. Biduan bergoyang. Terima kasih banyak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.